Ahsan, barakallahu fikum. Jalsah berikutnya, jalsah ke-20. Huruf Shin, عندنا حرف Shin. Shin مفتوحة. Sha. Setelah kita sampai ke ya, maka kita kembali ke huruf-huruf yang sementara kita tinggalkan sebelumnya, itu dari Sin, Shin sampai Shin sampai Lam. Nah, kita lihat sebelum pada jalsah sebelumnya, setelah jalsah 11 Sin, maka kita langsung melompat ke huruf Kaf. Maka setelah kita sampai ke harf Ya, kita masuk ke kembali ke huruf Shin. Nah, taib. Shin yang maftuhah, Sha. Huruf Shin keluar dari makhraj yang sama dengan Ya wal Jim, yaitu dari wasatul lisan. Wasatul lisan, bagian tengah lidah, ma'a ma yuhadihi minal hanak, dengan bagian yang sejajar dengannya dari langit-langit. Ash. Ash. Iqra'u. Ash. Ash. Ash. Ash. Sha. Sha. Sha. Sha. Tayyib. Di antara sifat Shin adalah tafashi, yani apa? Menyebarnya udara. Haula al-makhraj, di seputar makhraj, di dalam rongga mulut. Ash. Ash. Baik dalam keadaan sakinah ash ataupun mutaharrikah sha. Sha. Sha. Shu. Maka ada udara yang menyebar, ya, menyebar ke segala penjuru, ya, dari tempat atau di sekitar makhraj shin, nam, kemudian menyebar ke segala penjuru rongga mulut. Sha. Di antara sifat yang lainnya tentunya hams, ya, mengeluarkan nafas. Kemudian rokhawah, menghadirkan suara. Ash. Kemudian istifal. Sha, shin, mustafilah. Jangan dibaca dengan tebal. Sha, tidak. Bukan demikian huruf shin. Nah, sifatnya adalah dengan menipiskannya. Sha. Sha. Sha. Nah, bukan sha. Ya, jangan ditebalkan. Sha. Taib. Juga yang sering kita dapatkan sebagai kekeliruan adalah menyisipkan ya pada huruf ini. Sya. Sya. Ini ada apa? Ada apa namanya? Idkhal, memasukkan ya. Sya. Ya, sya. Yang terbayang adalah apa? Literasi SY, ya, mungkin dia terbayang dengan SY sehingga sya, ada idkhal huruf lain. Nah, dan memang kebetulan shin wal ya satu makhraj dari wasatul lisan. Baik, jadi langsung saja dibuka sya. Ya, jangan ke huruf ya dahulu. Sya. Baik. Sya. Sya. Sya. Sya. Baik. Di antara yang lain dalam dari kesalahan dari shin adalah pengucapannya adalah adanya sofir. Adanya sifat sofir yang menyertai shin, sementara shin dikatakan oleh ulama una tidak ada sifat syafir, tidak ada sifat sofir, tidak ada suara yang khas yang dimiliki oleh sin, wazay, wasad. As, ini ada suara khusus, suara khas. As, az, as. Nah, shin tidak demikian. Ash, bukan ash, ash. Sha, sha. Nah, sha, hanya tersebar aja atau menyebar apa nafas atau udaranya. Sha. Sha. Sha. Sha. Bukan sha, sha, sha. Tayyib. Naqra, kita baca sa, sha, sa, sha, sa, sha, sa, sha, sa, sha. Tayyib. A, sha, ra. A, sha, ra. Sha, ta, ma. Sha, ta, ma. Sha, ha, la. Sha, ha, la. Sha, ب ف ش ب س ج ي ش ج ي ش ش خ ل ش خ ل فخم خ فخم الخ خ خ خ عرفها suaranya tegak ke atas, ya, ke langit-langit. ش خ ش ش خ خ خ bukan ke dalam خ ya خ ke langit-langit. ش خ ل sha kha la sha ya da sha ya da sha a sa sha a sa sha ka ka sha ka ka shaha wa shaha wa shaha wa shaha wa na sha a na sha a sha ya ba sha ya ba sha ma kha sha ma kha sha wa la sha wa la na ba sha na ba sha sha da ha sha da ha sha da ha sha da ha ja sha a ja sha a sha ta ta sha ta ta sha za ra sha za ra na sha za na sha za عيد na sha za na sha za طيب a ba ta fa a ba ta fa fa fa ja ha kha ja ha kha ja ja dari wasatul lisan ja ja ja ja ha kha ja ha kha da za ra za da za ra za sa sha sa sha sha sha ka la ma na ka la ma na wa ha a ya wa ha a ya طيب